dari kitab Riyadhus Salihin, masih pada bab al-muhafadzah ala sunnah wa adabiha, menjaga sunnah dan adab-adabnya. Hadis yang kelima dari bab ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوّن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه. Dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تسوّن صفوفكم, hendaklah kalian benar-benar meluruskan, meratakan, luruskan saf-saf kalian dalam salat. Aw la yukhalifannallaha baina wujuhikum, atau Allah akan memperselisihkan wajah-wajah kalian. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau menjadi imam, beliau meluruskan saf-saf kami, hatta ka'annama, sampai-sampai beliau meluruskan saf kami itu seperti meluruskan al-qidah, yakni anak panah, merapikan dan meluruskan anak panah. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharajna yawman, sampai suatu ketika, sampai kita betul-betul mengerti bahwa beliau menginginkan lurusnya saf yang ada pada kita, baru setelah itu beliau memimpin salatnya. Kemudian suatu hari beliau keluar, faqama hatta kada an yukabbir, kemudian beliau ingin bertakbir memulai salatnya, fara'a rajulan, tiba-tiba beliau melihat ada seseorang yang badian sodro, yang badannya lebih maju dari saf, tidak lurus, tidak sejajar dengan saf, badannya lebih maju. Faqala, maka beliau mengatakan, ibadallah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallaha baina wujuhikum, hamba-hamba Allah, hendaknya kalian luruskan saf-saf kalian atau Allah akan selisihkan wajah-wajah kalian. Nah, hadis ini merupakan hadis tentang perintah meluruskan as-saf dalam salat. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Saf yang ada dalam salat jamaah itu harus lurus. Tidak boleh ada yang lebih maju, ada yang lebih mundur, tidak teratur dan tidak rata, tidak sejajar, maka ini terlarang. Dan dari sini juga kita mengetahui hukum meluruskan saf itu adalah wajib. Karena di sini Rasulullah SAW mengatakan dengan perintah, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian, bahkan dengan taukid la tusawwunna, dengan lam perintah ditambah lagi dengan nun at-taukid yang menunjukkan penekanan yang kuat. Betul-betul kalian harus meluruskan saf-saf kalian. Kalau tidak, Allah akan perselisihkan wajah-wajah kalian. Dalam riwayat yang lain, dalam beberapa hadis yang lain, atau banyak hadis yang menggunakan lafaz aw la yukhalifannallaha baina qulubikum, atau Allah berselisihkan hati-hati kalian, disebabkan tidak rapinya seseorang dalam saf di saat salat, tidak lurus dalam saf di saat salat, maka Allah azza jal memberikan hukuman, yaitu dengan diselisihkan hati mereka, yakni berpecah antara sesama mereka. Disebabkan perselisihan dan perpecahan ini, maka selisihlah wajah-wajah mereka. Ini yang dimaksud dari hadis ini, sehingga mereka, pandangan mereka saling berbeda, tidak pandangan dengan rasa al-mahabbah, tapi pandangan yang kebencian. Karena Allah hukum mereka disebabkan mereka tidak mau melakukan al-istiwa, atau meluruskan saf dalam salat secara berjamaah. Dan ini merupakan perkara yang wajib. Dan orang yang tidak melurunkan shofnya dalam salat, maka dia telah melakukan perkara yang haram dan dia mendapat dosa atas perbuatannya tersebut. Dan juga Nabi SAW termasuk sunnah seorang imam, bagi seorang imam disunnahkan untuk merapikan shaf makmum. Naam, tidak hanya sekedar naam, disunnahkan pula mengucapkan sawu shufakum, memerintahkan makmum jamaah yang salat di belakangnya untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Demikian juga seorang imam dianjurkan untuk bergerak dan merapikan shaf dengan tangannya sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW beliau melakukan dengan tangan beliau sendiri, memajukan seseorang dan memundurkan seseorang supaya shaf menjadi lurus. Di antara faedah hadis ini juga bahwa di antara bentuk lurusnya shaf atau di antara bentuk taswiyatus shufuf adalah at-tarassis, at-tarsis, yaitu merapatkan shaf dalam salat. Ini hukumnya juga wajib dalam banyak hadis, di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW beliau bersabda di saat salat, beliau mengatakan aqimus shufuf wahadu bainal manakib wasuddul khalal wa la tadaru furujatin lisyaitan. Tegakkanlah saf-saf kalian, hadu bainal manakib, rapatkan pundak-pundak kalian, suddul khalal, rapatkan atau manakib yakni bagian belakang kaki, atau rapatkan kaki-kaki kalian, suddul khalal, tutupilah celah dalam saf, jangan sampai ada celah dalam saf. Wala tadaru furujatin lisyaitan, jangan biarkan ada celah-celah yang mana syaitan akan masuk di dalamnya, yang akan mengganggu kalian dalam salat kalian. Dan juga berkata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ra'aitu ar-rajula yuzliqu minkabahu biminkabi sahibihi wa rukbatahu birukbati sahibihi wa ka'bahu bika'bihi. Jadi setiap kali Rasulullah SAW beliau ingin mendirikan salat, beliau menjadi imam, maka beliau selalu merintahkan untuk merapatkan dan meluruskan saf para jamaahnya. Sampai-sampai kata Nu'man, sampai-sampai aku melihat seseorang itu menempelkan mingkab bimingkabi sahibihi, lengannya dia tempelkan dengan lengan saudara yang di sebelahnya. Warukbatahu birukbatihi, ditempelkan ditempelkan rukbah, yakni dengkulnya, lututnya dengan lutut yang di sebelahnya. Wa ka'bahu bi ka'bihi, bahkan sampai-sampai salah seorang dari kami menempelkan mata kakinya dengan mata kaki yang di sebelahnya, saking betul-betulnya mereka mengamalkan sunnah ini. Mereka betul-betul merapatkan shaf sehingga tidak ada celah dalam shaf tersebut untuk syaitan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa perbuatan sahabat ini, para sahabat yakni mereka sampai menempelkan mata kaki dengan mata kaki yang di sebelahnya, ini dianjurkan. Namun hal itu di awal salat. Jadi para sahabat melakukan ini tujuannya untuk betul-betul sampai shaf itu menjadi rapat dan lurus di awal salat. Kemudian setelah di pertengahan salat, maka yang diwajibkan adalah menempel kaki dengan merapatkan kaki dengan kaki yang di sebelahnya, kaki saudaranya. Dan kata beliau, saya menjelaskan bahwa tidak disyariatkan dan bukanlah perkara yang terpuji, bahkan yang termasuk perkara yang berlebihan apabila seorang sampai mengganggu yang di sebelahnya dalam salat, yaitu dengan cara menempelkan mata kakinya atau betul-betul merapatkannya sampai mengganggu yang di sebelahnya. Ini tidak disyariatkan, bahkan ini merupakan ghulu tanattu'. Perbuatan menempelkan mata kaki ini yang dilakukan para sahabat itu hanya terjadi di awal salat, kemudian ketika di pertengahan salat mereka tidak melakukannya lagi, tidak dilakukan lagi oleh mereka. Yang terpenting adalah menempel kaki dengan kaki yang lain. Kaki dia dengan kaki yang di sebelahnya itu menempel cukup. Tidak harus sampai mata kakinya bertemu, atau bahkan tidak berarti sebagai orang yang berlebihan sampai mengganggu. Dan ini hukumnya haram, tidak boleh. Dahulu para sahabat melakukannya itu di awal kali akan sholat. Dengan tujuan apa? Tujuannya supaya betul-betul shaf itu rapat dan tidak bergeser. Kemudian ketika di tengah sholat, maka cukup. Yang wajib adalah seseorang kakinya itu menghadap ke arah kiblat, tidak bengkok ke dalam atau bengkok keluar, tapi lurus menghadap ke arah kiblat, cukup. Tidak sampai dia harus menempelkan mata kakinya, bagian belakang kakinya ditempelkan ke temannya yang di sebelahnya. Ini tentunya sangat mengganggu, dan ini kata Syekh Utsaimin merupakan perbuatan yang berlebihan. Nah, di awal salat tidak mengapa melakukan yang demikian dengan tujuan supaya betul-betul shaf itu rapat, dari belakang terlihat lurus. Jadi lurusnya shaf itu ditinjau dari bagian belakangnya. Teranggap shaf itu lurus dari bagian belakang, bukan dari bagian depan. Sehingga cara mengukur shaf itu lurus atau tidak, yaitu dengan melihat tumit. Tumit kita dengan tumit shaf yang kita berada di dalamnya. Lihat belakang. Karena yang namanya ukuran kaki itu berbeda satu dengan yang lainnya. Jika disejajarkan bagian atas, tentu akan tidak lurus. Shaf itu tidak akan rata dan lurus. Tetapi jika yang dijajarkan bagian belakangnya, maka dengan itu dia shaf itu terlihat lurus. Maka para sahabat radhiyallahu anhum sampai saya mereka melakukan demikian. Betul-betul merapatkan bagian belakang yang di awal shaf, di awal kali salat, supaya shaf itu betul-betul lurus. Kemudian juga di antara bentuk kesalahan dalam salat yaitu terlalu berlebihan dalam membuka jarak antara kedua kaki. Yani seseorang dalam salatnya itu cukup berdiri, kakinya itu tidak merapat, satu kaki kanan dengan kaki yang kiri merapat atau mendekat sehingga tidak sesuai badannya, atau berlebihan, lebih lebar daripada badannya. Ini juga tidak masyru, ini bahkan membuat renggang shaf di saat dia duduk, di saat dia sujud pasti ada celah nanti. Sehingga yang betul dalam berdiri di saat salat berjamaah dalam shaf, yaitu ukuran kaki, kedua kaki sejajar dengan ukuran badan. Jika dia badannya segitu, maka ukuran kakinya tidak lebih dari badannya. Demikian pula tidak mengecil, karena itu akan mempersempit dia nanti ketika sujud dan duduk. Ketika dia melebarkannya lebih dari ukuran badannya, maka hal itu ketika sujud dan ruku akan membuat ada renggang di antara dia dengan yang di sebelahnya. Sehingga yang tepat adalah seorang sederhana dan sesuai ukuran badannya. Jarak antara kedua kakinya itu sesuai ukuran badannya. Demikian juga arah kaki itu tidak miring keluar atau ke dalam, tetapi lurus menghadap ke arah kiblat. Inilah yang masyru. Di antara permasalahan dalam as-saf juga yaitu disebutkan pula oleh para ulama bahwa termasuk taswiyatus shufuf, yaitu bahwa shaf itu tidak diputus dengan yang namanya tiang atau pembatas. Ini termasuk taswiyatus shufuf. Termasuk bentuk taswiyatus shufuf yaitu kita berada di shaf yang tidak ada penghalang atau tiang yang memutus shaf kita. Ini hukumnya makruh, hukumnya dibenci. Seorang ketika salat dalam masjid yang mana shafnya itu pas berada di tengah-tengah tiang. Ada banyak tiang misalnya dalam masjid. Kebetulan dalam shaf ini ada tiang satu di yang memutus shaf tersebut. Maka salat di shaf ini baik bagian kanan maupun bagian kiri ini makruh hukum asalnya. Karena itu tidak menyambung shaf. Terpisah shafnya. Maka di sini yang betul itu dia memilih shaf yang tidak terputus dengan tiang 6 ini yang al-asl, asalnya demikian hukumnya makruh. Apakah berdosa? Tidak. Tapi hal ini dibenci, makruh. Dan makruh itu akan hilang apabila ada keperluan. Ada al-hajah tuzil al-makruh. Yang namanya keperluan itu menghilangkan hukum makruh. Jadi hukum itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Yang makruh itu dibenci, tidak dapat dosa, tapi dibenci perbuatan tersebut. Dibenci oleh Rasulullah SAW, tapi dia tidak mendapatkan dosa. Maka perkara yang makruh ini asalnya kita jauhi. Perkara yang makruh itu hilang hukum makruhnya apabila ada keperluan. Apabila ada keperluan, maka al-karaha itu hilang. Hukum makruh itu hilang. Seperti apa? Seperti di saat kondisi masjid penuh. Seperti di saat sholat Jumat penuh masjid. Maka di sini wajib, bahkan harus dia memenuhi shaf walaupun itu ada tiangnya. Karena ini kondisinya diperlukan, ada keperluan. Sesuatu yang wajib, sesuatu yang haram, itu hilang hukum keharamannya apabila dalam kondisi darurat. Darurat, seorang darurat, sesuatu yang haram bagi dia menjadi halal. Demikian juga makruh, keperluan, seorang ada keperluan, padahal itu hukumnya makruh, tapi dia butuh. Maka di situ hukum kemakruhan tersebut hilang menjadi mubah, boleh. Contoh yang lain seperti makruh, amalannya makruh juga itu seperti berbincang-bincang setelah sholat isya. Karena Rasulullah yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Rasul dahulu beliau membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelah isya. Apa hukum berbincang-bincang setelah isya? Hukumnya makruh, asalnya demikian. Tapi jika ada keperluan, maka hukum makruh itu hilang. Dan seterusnya dikiaskan dalam amalan-amalan yang ada keperluan, maka hukum makruh itu hilang. Sama seperti sholat di antara tiang, hukum asalnya makruh apabila seorang ada keperluan sholat di situ, seperti misalnya khawatir ada fitnah, atau seperti contoh yang lain, jika dia tidak memenuhi shaf yang terputus dengan tiang ini, maka dia tidak ada kawannya, dia sholat di belakang sendirian, dan ini hukumnya haram, tidak boleh. Seseorang sholat di shaf paling belakang sendirian tanpa ada kawan, sholatnya tidak sah dan tidak diterima. Jadi jika tidak ada lagi shaf kecuali shaf ini, dan masih banyak yang kosong di shaf yang ada penghalang tiangnya, maka dia harus masuk di situ. Karena di situ lebih mending daripada dia sholat di belakang shaf sendirian dan tidak sah sholat dia. Kecuali jika ada temannya, jika ada kawannya, maka tidak mengapa. Rasul mengatakan la salata li munfaridin khalfas shaf. Tidak sah salat seseorang sendiri di belakang shaf. Jadi harus dia bersama seseorang di dalam shaf tersebut. Sehingga jika misalnya dalam kondisi tertentu seseorang masuk salat berjamaah melihat ada shaf yang paling belakang itu terputus dengan tiang dan masih panjang, orang-orang pasti akan masuk sini. Jika dia ingin membuat shaf sendiri, khawatir fitnah atau tidak ada nanti yang menemani dia, maka tidak akan sah sholat dia, sehingga dia lebih baik masuk dalam shaf tersebut dan hukum makruh itu hilang dari dia. Nah, inilah terkait permasalahan tasbiyah, meluruskan shaf dan merapatkan shaf dalam sholat. Ini perkara yang disyariatkan, bahkan hukumnya wajib, diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bukan ucapan siapa-siapa, bukan ucapan fulan dan alam, tapi ini perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka harus baik kita mengawalkan perintah ini dan tidak boleh kita melanggarnya, kecuali dikhawatirkan ada fitnah, dikhawatirkan menimbulkan fitnah yang lebih besar, maka kita menghindar dari fitnah tersebut, karena dapat merusak mafsadah, dapat mendatangkan mafsadah yang lebih besar. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6 dari kitab ini, dari bab al-muhafadzah ala sunnah, menjaga sunnah. Qala Nabi Musa radhiyallahu anhu ihtaraqa baitun bil Madinah. Jadi Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau bercerita, suatu ketika ada rumah di Madinah yang terbakar di malam hari. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, ketika Rasulullah SAW dikabarkan tentang keadaan mereka dan keadaan penghuninya, maka Rasulullah SAW mengatakan, inna hadhihi an-nara aduun lakum, sungguhnya api ini musuh kalian. Fa idza nimtum fa atfi'uha ankum, apabila kalian tidur akan tidur, maka matikanlah api-api yang hidup yang ada pada rumah kalian. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Naam, an-nar, api yang Allah ciptakan itu bisa menjadi nikmat, bisa bermanfaat, dan demikian juga bisa menjadi mudarat. Bisa berbahaya dan bisa mendatangkan manfaat. Allah mengatakan, afara'aitum an-nara allati turun, a antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Apakah kalian tahu, afara'aitum, tidakkah kalian melihat an-nara allati turun, api yang kalian nyalakan dengan batang pohon, dengan kayu bakar. Antum ansya'tum syajarata, apakah kalian yang menumbuhkan kayu-kayu tersebut, ataukah kami yang menumbuhkannya? Tentu jawabannya, tidak lain kecuali Allah Azza wa Jalla menumbuhkannya. Nah, ini merupakan nikmat, api itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dimanfaatkan pada tempatnya. Allah mengatakan, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api itu sebagai tadhkirah, peringatan. Peringatan dengan api, seorang mengingat bahwa adab Allah itu berupa an-nar, api panas. Teringat kita dengan api di akhirah, yang mana panasnya api di akhirat itu lebih panas daripada api dunia yang terbesar dari api dunia ini, 60 kali lipat panas api dunia. Seorang membuat api yang paling panas di dunia itu masih satu bagian dari 60 kali lipat api yang ada di hari kiamat. Maka menjadi peringatan, an-nar merupakan api yang panas, sehingga sebagian salaf ketika dia terjun dalam suatu maksiat, dia menyentuh api untuk merasakan panasnya azab Allah di hari kiamat, sehingga dia bisa tidak melanjutkan maksiat yang akan dia lakukan tersebut. Ini tujuannya untuk mengingatkan seseorang terhadap api yang ada di hari kiamat nanti, yang mana tempat kembali manusia tidak lain kecuali kepada al-jannah atau an-nar. Wa mata'an lil muqwin, demikian juga api itu menjadi mata, bahan yang diperlukan, bahan yang bermanfaat bagi orang-orang yang musafir. Zaman dahulu orang yang safar, mereka butuh ada penerangan, butuh obor, butuh cahaya, butuh mereka dengan api ini, sehingga api ini mendatangkan manfaat bagi mereka. Tetapi hadis ini Rasul mengatakan, api ini merupakan musuh kalian, yakni apabila seseorang tidak tepat dalam menggunakan api, bermain-main dengan api, bermudah-mudahan dalam penggunaan api, tidak waspada, hati-hati dengan api, maka ini bisa membahayakan, menjadi musuh kita, mencelakakan dan membinasakan kita sendiri. Sehingga Rasul memberikan pelajaran di sini, apabila kita ingin tidur, matikan api yang nyala, kompor matikan, termasuk api yang hidup semua matikan. Apakah lampu termasuk? Tidak, kecuali api, kecuali penerang yang dibuat dari api itu dijelaskan Syekh Utsaimin rahimahullah termasuk. Karena itu dikhawatirkan apabila lampu yang seperti itu sekarang ini, maka ini tidak harus, karena itu bukan dari jenis api. Maka Rasul mengajarkan untuk mematikan api supaya tidak membinasakan dan memudaratkan seseorang. Kemudian hadis yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilm kama thali ghaythin asaba ardan. Sungguhnya perumpamaan apa yang aku bawa dari al-ilm dan petunjuk, huda, Rasulullah SAW mengatakan perumpamaan apa yang aku bawa dari petunjuk dan ilmu, ilmu jika diitlakkan maka tidak lain kecuali ilmu syar'i, ilmu yang dipuji dalam agama Islam, dalam hadis maupun dalam ayat Al-Quran, tidak lain kecuali ilmu syar'i, dan tidak ada pujian dalam hadis maupun sunnah Rasul, dalam sunnah maupun dalam Al-Quran tentang ilmu dunia. Pujian itu hanya pada ilmu asyara'i. Sehingga ilmu jika ditelakkan maka ini maksud adalah ilmu asyari. Apa ilmu syari? Yaitu ilmu yang bersumber dari wahyu, Al-Quran dan sunnah. Demikian juga sesuai pemahaman salaful ummah. Perumpamaanku dengan ilmu ini seperti hujan. Kama fil ghais. Seperti air hujan, asaba ardan, yang mengenai bumi, mengenai tanah. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Jenis tanah itu berbeda-beda. Ada di antara bumi dan tanah itu yang jenisnya bagian baik. Bagian, ada tanah itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Ada jenis yang baik, yang tayyibah. Apa itu jenis tanah yang baik? Jenis tanah yang baik adalah tanah yang qabilat al-ma, menyerap air. Fa'ambatatil kala, kemudian menumbuhkan tumbuhan, wal usyab, yang itu tumbuhan, al-kala itu untuk tumbuhan baik yang basah maupun yang kering. Adapun al-usyab itu khusus pada tumbuhan yang basah. Kemudian menumbuhkan tumbuhan baik yang basah maupun yang kering dengan banyak. Bahkan itu jenis yang pertama. Bahkan minha ta'ifatun thayyibah, di antara bumi itu ada jenis tanahnya itu bagus, menyerap air subur, menumbuhkan tanamannya. Wa kana minha, di antara tanah yang lain ada jenis tanah yang berbeda, yaitu ajadib, gersang. Amsakatil ma, yang sifatnya, sifat tanah ini menampung air dan tidak menyerapnya, hanya menampungnya, tergenang air di atasnya. Fa nafa'allahu bihan nas, maka Allah memberikan manfaat manusia dengan air yang tergenang ini. Dengan adanya air yang tergenang, manusia bisa mengambil manfaat. Fasyaribu minha, manusia meminum darinya. Wasaqau wazara'u, mereka bisa memberikan minum kepada hewan ternaknya. Mereka bisa menggunakan air itu untuk menyirami tanaman mereka. Itu jenis tanah yang kedua. Tidak menyerap, tetapi menampung dan menggenang air di atasnya. Masih bisa diambil manfaat. Ini jenis tanah yang kedua. Jenis tanah yang berikutnya, wa asaba ta'ifatun minha, demikian juga hujan ini turun kemudian menimpa tanah yang jenisnya qiyan, innama hiya qiyan, yaitu tanah yang sifatnya qiyan. Apa itu qiyan? Tanah yang la tumsiku ma'an, yaitu jenis tanah yang tidak menampung air. Wala tumbitu kala'an, demikian pula tidak menumbuhkan tumbuhan. Dia hanya sekedar menyerap air, minum air, tetapi tidak menumbuhkan hasil apa-apa. Tidak menampung, demikian juga tidak menumbuhkan tumbuhan sama sekali. Ini tanah yang terjelek, tidak bermanfaat. Fadzalika mithlu man faqaha fi dinillah. Ini perumpamaan bagi orang yang paham, faqih, berilmu tentang agama Allah. Wa nafa'ahu bima ba'athanillahu bih, dan ilmu itu bermanfaat untuk dirinya. Fa'alima wa 'allama, kemudian dia 'alima, dia mengetahui ilmu apa yang aku bawa dari ilmu ini. Dia tahu berilmu tentangnya. Wa 'allama, dan dia mengajarkannya. Ini jenis orang yang paling utama, yaitu orang yang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat juga untuk orang lain. Wa mathalu man lam yarfa'u bidzalika ra'san, demikian juga itu adalah contoh bagi orang yang tidak mengangkat kepala terhadap ilmu yang dia miliki. Seorang memiliki ilmu, punya ilmu, dia mengajarkan kepada orang lain tetapi dia kurang paham terhadap apa yang dia sampaikan. Ada orang yang seperti ini. Dia punya ilmu, dia belajar mendapat ilmu, meriwayatkan hadis di zaman dahulu, tetapi dia kurang memahami apa ilmu-ilmu yang dia kumpulkan itu, dia kurang paham terhadapnya. Maka ini seperti jenis tanah yang kedua tadi. Walam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bih. Kemudian jenis yang ketiga adalah seorang yang tidak mau menerima ilmu, tidak mau menerima petunjuk yang aku bawa ini, maka itu seperti jenis tanah yang ketiga. Jenis tanah yang ketiga yang tidak bermanfaat sama sekali. Hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di sini Nabi SAW memberikan perumpamaan dan permisalan tentang apa yang dibawa oleh Rasul dari ilmu, dari petunjuk, dari agama, itu seperti hujan. Ilmu ini seperti hujan, memberi manfaat. Hujan yang memberi manfaat tentunya. Hujan ilmu ini menimpa pada bumi. Dan jenis bumi itu berbeda-beda. Kondisi manusia yang mendengarkan ilmu, yang didakwahi, itu banyak macamnya. Seperti bumi. Kita yang mendengarkan ilmu, itu seperti bumi. Perumpamaannya. Ada jenis bumi yang baik. Apa itu bumi yang baik? Bumi yang baik yang bisa menyerap air, ada hasilnya. Tumbuh, tumbuhan. Bermanfaat, bumi itu bermanfaat untuk dirinya, dan dia memberikan manfaat kepada orang lain. Ilmu ini manfaat untuk dirinya terlebih dahulu, beramal dengan ilmu itu, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Ini yang pertama, yang tertinggi derajatnya. Orang yang berilmu, dan dia ajarkan ilmunya kepada orang lain. Manfaat untuk dia dan orang lain, seperti tanah tadi yang subur tadi. Jenis tanah yang kedua adalah tanah yang gersang, tetapi dia masih bisa menampung air. Ada hujan, ditampung. Dia hafal. Ilmu yang sampai kepada dia, dia hafal, dia tahu. Tetapi dia kurang paham terhadap apa yang dia hafal dari ilmu yang ada itu. Yang dia miliki, ilmu yang dia miliki dia kurang paham. Tetapi dia baiknya dia adalah dia mengajarkan kepada orang lain. Ini baik masih. Masih terpuji. Tidak tercela. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Nadzarallahu mar'an sami'a maqalati fa wa'aha fa hafizaha thumma ballaghaha farubba hamil fiqhin afqah minhu." Atau kama qala. Nadzarallahu mar'an, Allah membahagiakan seseorang yang dia mendengar ucapanku, yakni mendengar hadis Rasulullah SAW, mendengar ilmu ini, kemudian dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya, faballaghaha, menyampaikannya. Dia hafal, dia sampaikan. Rubba hamil fiqhin, Rasul mengatakan, terkadang seorang yang membawa ilmu, seorang yang membawa fikih, membawa ilmu, itu masih ada yang lebih paham darinya, dari orang yang mendengar ilmu. Jadi terkadang kita menyampaikan sesuatu dari ilmu ini, yang menyampaikan itu masih kalah paham dengan yang disampaikan, yang mendengarkan. Padahal yang mendengarkan awalnya tidak tahu, yang menyampaikan punya ilmu. Disampaikan ilmu ini kepada dia, dia menjadi paham. Bahkan pemahaman dia lebih kuat daripada orang yang menyampaikan ilmu tadi. Ini bisa terjadi. Intinya orang ini masih memberikan manfaat kepada orang lain. Air yang tergenang itu masih bisa diambil manfaatnya. Ini masih terpuji. Tetapi di bawah tingkatan yang kedua. Di bawah tingkatan yang pertama. Jenis tanah yang kedua, orang-orang yang terburuk, orang yang terjelek, yaitu orang yang tidak mau menerima ilmu, tidak mau menerima petunjuk. Datang al-haq, datang kebenaran, datang al-huda. Tahu ini sunnah, ada dalilnya, ada hadisnya. Tidak mau. Tidak menganggapnya. Maka orang yang seperti ini dipermisalkan oleh Rasulullah SAW seperti tanah yang tidak bermanfaat. Adanya tanah ini bahkan mengganggu, mengusik. Tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bisa diambil apa-apanya. Sama seperti orang ini. Tahu ilmunya, bukan tahu ilmunya. Tidak mau sengaja menolak ilmu yang datang kepada dia. Maka inilah permisalan yang sangat tepat dari Rasulullah SAW. Dan juga dari sini kita mengetahui bahwa bagusnya, indahnya Rasulullah SAW dalam memberikan pelajaran kepada umatnya. Di mana beliau terkadang memberikan contoh-contoh supaya umatnya itu paham terkait apa yang beliau inginkan. Dan juga dalam hadis ini sangat jelas terdapat keutamaan ilmu syar'i, ilmu asy-syar'i, dan bahwa orang yang membawa ilmu ini seperti air hujan. Orang yang menyampaikan ilmu seperti dia air hujan. Pembawa ilmu itu seperti orang yang menyiramkan air. Dan orang yang mendengarkannya itu terbagi menjadi tiga jenis tadi. Maka tidak ada seorang pun yang merasa cukup dari ilmu. Seorang muslim tidak mungkin dia mengenal agamanya, tidak mungkin dia bisa berjalan menggapai keridhaan Allah Azza wa Jal dalam ibadahnya, muamalahnya, dalam segala urusannya, kecuali harus didasari dengan ilmu. Sehingga al-ilmu itu lebih butuh daripada segala sesuatu, terlebih ilmu yang dia lakukan di kesehariannya. Ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan di kesehariannya itu harus dia ilmui, harus dia ilmu. Salat, tata cara salat, tata cara bermuamalah, dan seterusnya. Kemudian hadis yang ke-8 adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, "Mathali wa mathalukum, permisalanku, perumpamaanku dengan kalian, kamathali rajulin, seperti seseorang, awqada naran, yang menyalakan api, api unggun, faja'ala al-janadib wal farashu yaqa'na fiha." Setelah api menyala, maka banyak dari binatang-binatang janadib. Janadib adalah belalang, sejenis belalang. Wal farash, farash itu seperti kutu tetapi yang memiliki sayap, yang bisa berterbangan. Kutu yang bisa berterbangan, yakni kupu-kupu, hewan-hewan yang suka dengan api, yang suka dengan kehangatan, itu disebut al-farash. Maka hewan-hewan ini yaqa'na fiha, ingin dekat untuk masuk ke dalam api itu. Wa huwa yadubbuhunna anha, dalam keadaan orang ini mencegah supaya hewan itu jangan sampai ada yang terkena api, nanti mereka mati. Demikianlah permisalanku dengan kalian, perumpamaan aku dengan kalian itu seperti ini. Jadi Rasul itu seperti seorang yang menghalangi kalian untuk terjerumus ke dalam api ini. Kalian seperti binatang tadi yang suka dengan api, binatang yang suka dengan api ingin masuk ke dalam api karena dia suka dengannya, padahal dia tidak tahu bahwa api itu panas, membinasakannya. Demikianlah manusia condong kepada perkara yang khawatir, perkara yang maksiat, ini condong perkara syahwat. Syaitan betul-betul kuat dalam merayu dan membujuk manusia supaya jatuh dalam api ini, sehingga manusia itu berusaha untuk terjerumus dalam dosa dan maksiat, larangan-larangan yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Wa huwa yadubbuhunna, dalam keadaan beliau alaihissalam mencegah jangan sampai ada yang masuk ke dalam api ini. Demikian pula aku, wa ana akhirun bihujazikum anin nar, aku pula demikian, aku itu menarik ikat-ikat pinggang kalian supaya tidak masuk ke dalam api. Wa antum tafallatuna min yadai, wa antum tafallatuna min yadi, akan tetapi kebanyakan dari kalian itu tetap lari dan meloloskan diri dari tanganku. Tidak mau dicegah, tidak mau dinasihati, tidak mau dibimbing, tapi terus melakukan syahwatnya sehingga dia terjerumus ke dalam api itu yang membinasakannya. Demikianlah Rasulullah SAW, beliau seorang yang sangat kasih sayang terhadap umatnya. Beliau tidak mau umatnya terjerumus dalam api yang berbahaya ini, api itu api an-nar, api an-nar. Maka beliau berusaha supaya umatnya terjauh dan terhindar dari api yang menyiksa mereka ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di antara sifat Rasulullah SAW yaitu raufur rahim, Beliau Rauf, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap umatnya. Azizun alaihi ma anittum, terasa berat apa yang kalian rasa berat. Kalian merasa berat suatu perkara musibah menimpa kalian, Rasul juga merasakan hal itu. Saking cintanya Rasul kepada sahabat-sahabatnya, beliau merasakan apa yang dialami oleh para sahabatnya dari kesengsaraan dan ketidakenaan. Beliau juga merasakan. Harisun alaikum, beliau semangat untuk membimbing kalian. Ini sifat Rasul, haris, semangat untuk membimbing manusia, membawa manusia kepada cahaya Allah, kepada agama ini. Bil mu'minina raufur rahim, dan sifat beliau yang berikutnya adalah dengan orang-orang mukmin, beliau adalah seorang yang rauf, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Maka demikian Rasul menjaga umatnya dari adab Allah Azza wa Jalla. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau. Tidak mau dibimbing oleh Rasulullah SAW sehingga mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam an-nar. Dan dari sini juga terdapat faedah bahwa wajibnya seorang untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Apabila tidak, maka balasannya dia akan terjerumus ke dalam api an-nar. Jika Rasul mengatakan ini hukumnya haram, tidak boleh, lakukanlah ini, jauhi ini sunnahku, lakukanlah, ikuti. Jangan sampai kita menyelisih Rasul sehingga dengan itu kita lolos dan kita masuk dalam api yang menyala ini. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Naktafi bila hadzal miqdar. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.